dalam tanggal. Tapi Natal tak pernah hilang dalam batin kita. Hari Natal boleh terjadwal, tapi semangat Natal terus mengawal hari-hari kehidupan kita. Karena itu biarlah semangat Natal terus-menerus menyertai hati ini. Untuk tiada henti membagi damai kemanapun kita pergi. Sehingga semua orang mengenali, memahami, dan menikmati damai yang kita bagi. Jangan pernah berhenti karena memang sudah semestinya. Terus semangati diri karena memang itulah kehidupan ini. Bagi-bagikan damai karena memang banyak yang membutuhkannya. Kita pewaris damai. Malu kalau tak bisa membagikannya. Jangan tiru yang lain. Jangan mengumbar marah. Tapi belajarlah berdamai dan membagi-bagikannya. Buat Anda memang berbeda dengan yang lainnya. Rasa jengkel, marah boleh saja ada. Itu sah. Tapi mengumbarnya, itu yang salah. Kalau mau mengumbar, umbarlah damai. Kendalikan diri, teduhkan amarah. Ya, kita tidak boleh pernah berhenti untuk membagi-bagi damai bagi orang di sekitar diri. Sehingga kehadiran kita menjadi kehadiran yang berarti. Bukan karena nilai materi, tapi karena damai yang kita bagi. Damai yang melebihi lintas batas. Damai yang membuat kita menjadi luar biasa. Ayo membagi damai, karena memang damai diperlukan bumi. Jangan pernah berhenti bagikan damai. Bersama saya, Bigman Sirait.